Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kembali kita berjumpa di acara kita, acara penyujuh hati, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan membahas ayat 113 dari surat Taha yang akan menggambarkan kepada kita solusi atau cara agar kita selamat daripada ancaman-ancaman hari akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebahagian daripada ancaman, agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Para pendengar rahimakumullah, kalau di dalam beberapa ayat sebelumnya Allah sudah menggambarkan tentang bagaimana kondisi hari kiamat, bagaimana ancaman-ancaman Allah yang begitu besar pada hari kiamat, bagaimana kondisi ketakutan dan kegalauan setiap orang pada saat itu, dan juga adanya kebahagiaan dari sekelompok orang-orang yang beriman kepada Allah, maka di dalam ayat 113 ini Allah menggambarkan kenapa ada yang selamat, kenapa ada yang bahagia nanti, sedangkan banyak juga yang merasa tidak bahagia. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam ayat pembahasan kita pada hari ini, ayat 113. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabian. Demikianlah kami telah turunkan Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab. Al-Quran itu adalah petunjuk kehidupan. Al-Quran itu adalah buku panduan kehidupan bagi seorang muslim di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita ingin nanti pada hari kiamat termasuk orang-orang yang wajahnya berona gembira, orang-orang yang wajahnya tersenyum simpul, tersenyum sangat indah karena mereka merasakan amal perbuatannya itu akan dihargai oleh Allah, maka bacalah Al-Quran dan pelajari Al-Quran kembali serta laksanakan di dalam kehidupan kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, anzalnahu Qur'anan Arabian. Kenapa Allah mengatakan Quran dalam bahasa Arab? Karena untuk menyindir dan menyinggung umat masyarakat Arab di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan, mereka adalah orang-orang Arab, mereka adalah orang yang mengerti bahasa Arab, dan Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi mereka untuk mengatakan saya tidak paham terhadap Al-Qur'an ini. Sudah saya baca, saya tidak paham, karena Al-Qur'an dalam bahasa Arab yaitu bahasa mereka, sehingga seluruh keterangan Al-Qur'an itu dapat ditangkap dan dimengerti oleh orang-orang Arab pada saat itu. Ya, dan memang ternyata catatan sejarah membuktikan betapa banyak sekali orang-orang Arab yang mengakui akan kebenaran Al-Quran walaupun dia berada dalam keadaan kufur. Salah seorang yang bernama Walid bin Mughirah, ya, pernah suatu ketika menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki habis selama 15 menit dia mencaci maki Rasulullah. Keluarlah segala umpatan, cacian, makian yang tidak layak untuk didengar. Segala binatang keluar di situ, segala macam kalimat-kalimat yang tidak senonoh keluar. Setelah dia berhenti, Rasulullah mengatakan, apakah engkau sudah selesai wahai Walid? Sudah selesai semua cacianmu? Sudah. Kalau begitu dengarkan sebentar apa yang akan aku bacakan kepadamu. Rasulullah kemudian membacakan surat Fusilat kepada Walid bin Mughirah, ya. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim kitabun fusilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumi ya'lamun, dan seterusnya sampai 13 ayat yang isinya adalah surat Fusilat ini menggambarkan tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran akan penciptaan alam semesta ini. Akhirnya setelah mendengarkan bacaan Rasulullah, sebelum selesai Rasulullah membacakan, si Walid menutup mulut Rasulullah dan mengatakan, berhenti wahai Muhammad, ya, jangan dilanjutkan lagi. Dia akhirnya pulang kepada kaumnya, dan ketika ditanya oleh kaumnya, apa yang terjadi wahai Walid di sana antara engkau dengan Muhammad? Walid kemudian mengatakan, saya telah mendengarkan satu bacaan, satu ayat, satu firman yang tidak mungkin itu berasal dari Muhammad, pasti berasal dari Sang Maha Tinggi dan Maha Berkuasa. Itulah salah satu bentuk kesadaran yang kemudian akhirnya menyadarkan seorang Walid bin Mughirah. Begitu juga kisah tentang Islamnya Umar, hanya gara-gara mendengarkan lantunan surat Taha yang dibacakan oleh adiknya. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an untuk menyusahkanmu. Illa tazkiratan liman yakhsha, kecuali hanya untuk memberikan peringatan bagi siapa-siapa yang merasakan ketakutan ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu. Umar akhirnya menyadari ini bukan kalimat biasa, ini pasti kalimat yang sangat indah, ini berasal dari kalimat Tuhan. Akhirnya dia kemudian tersadar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita kembali diingatkan, ketika di ayat pertama di dalam surat Taha Allah membicarakan tentang Al-Qur'an ketika membuka ayatnya, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, di ayat ke-113 ini kembali Allah menyadarkan kepada kita bahwa kunci keselamatan agar nanti di hari akhirat kita berbahagia adalah kembali kepada Al-Qur'an. Karena apa? Karena Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi orang-orang yang melakukan tindakan tidak baik di dalam kehidupannya. Ya, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fadzul Haq. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat yang betul-betul Allah tunjukkan supaya kita dapat memahami apa yang sebenarnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menjelaskan wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyyan. Kenapa Allah mengatakan qur'anan arabiyyan? Karena orang yang tidak terpelajar sekalipun akan memahami ayat Qur'an ini. Maka Qur'an ini dengan bahasa Arab yang jelas, yang jernih, sehingga orang-orang yang tidak terpelajar dapat memaklumi, dapat memahami, serta mengambil manfaat dengan adanya peringatan yang Allah berikan, yaitu wasarrabna fihi minal wa'id, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan dan di dalamnya ada ancaman minal wa'id, la'allahum, Allah menginginkan kita, yattaqun, mudah-mudahan dengan ancaman seperti itu agar kita dapat bertakwa, yaitu khususnya orang-orang kafir, khususnya orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menginginkan dan mudah-mudahan sesuai dengan yang Allah inginkan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada keluarga besar kita. Atau kata Allah au yuhdisu lahum dzikra. Mudah-mudahan dengan Al-Qur'an itu yang kita baca mungkin sehari-hari memberikan pelajaran, pengajaran bagi kita semuanya dan bagi orang-orang yang lalai terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah sebagaimana yang dijelaskan tadi kepada yang dijelaskan tadi oleh Ustadz kita Haji Ahmad Perdana tentang surah Al-Fussilat yang mana telah dibacakan salah satunya, disebutkan di situ setelah Allah menyebutkan Hamim Tanzilu Minar Rahmanir Rahim Kitabun Fussilat Ayatuhu Qur'anan Arabiyan Liqaumi Ya'lamun. Kata Allah, Allah telah jelaskan ayat-ayatnya dengan bahasa Qur'an yang bersih dan jernih. Baik, semoga kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat mengetahui, karena Al-Qur'an Allah turunkan itu sebagai basira wa nadhira, tapi kebanyakan mereka tidak mau mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya dengan ayat Fussilat tadi adalah kunci yang sangat sederhana. Kalau kita mendengarkan ayat Quran saja, insya Allah peringatan itu akan dapat kepada kita, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bukankah begitu Ustaz Perdana? Iya, benar. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, paparan disampaikan oleh Ustaz Fajrul tadi memberikan banyak sekali masukan-masukan kepada kita, memberikan inspirasi kepada kita, memberikan penyadaran-penyadaran baru kepada kita bahwa sebenarnya ketika Allah sudah menjelaskan salah satu kunci keselamatan nanti di hari akhirat adalah dengan kembali kepada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an mengandung segala keinginan-keinginan dari Allah Subhanahu wa taala yang Ia cantumkan dalam firman-firman-Nya. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita kembali kepada Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ya. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menangkap pesan-pesan Al-Qur'an dan memberikan kesadaran kepada kita untuk akhirnya kita tampilkan di dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kembalilah kepada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah penyelamat bagi kita di dalam kehidupan dunia dan kebahagiaan pada kita nanti di hari akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, dari mana Al-Qur'an tadi itu? Dari sini. Internet? Tidak. Enggak. Oh, bisa di apa? Di masukkan.